السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-11, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-110. Nah, silakan dibaca Bapak ini baca Pak. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yazalu bunyanumul ladzi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan yang tidaklah senantiasa dalam ketidaklah layazul itu artinya senantiasa. Senantiasa bangunan yang kamu bangun dengan keraguan di dalam hatimu, kecuali untuk akan menghancurkan hati, menghancurkan hati kalian, dan akan menghancurkan hati mereka, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, la harfi harfun nafi yazalu fi'il mudhari naqisun. Nakis bunya bunyanuhum isimnya layazalu, isimnya yazaluhum mudhof ilai alladhi isim mausul banuhu banu sila mausul ribatan itu hal fi bana itu fi'il madhi, wawnya fa'il banau fi'il madhi walau fa'il ribatan secara itu hal saat ya ribatan enggak kan dia ngapain sini la yazul bunya nomor ladi banau ribat keraguan atau ini khobarnya la yazalu. Khobar dari la yazalu ya fi qulubihim jar majrur him mudhof ilai illa mustasna an harfu mustasna istisna justru illa istisna an harfu masdarin wa nasbin taqotto'a fi'il mudhari fi'il madhi fi'il kan taqotto'a ya taqotto' fi'il madhi ya nah Ustaz fi'il madhi kulubuhum kulubu fa'ilnya hum mudhof ilaih alwawu harfu atfin Allahu lahu jalal sebagai khob mubtada alimun khobar hakimun khobar kedua. Kurang ke atas ya tadi. Oh iya ya Pak. Tidak mana sih? Ya. Seratus. La yazalu bunyanul munafikina alladhi banuhu mudorotan lil masjidil kubai. Ada ngadalnya li masjidi kubaa. Li masjidi kubaa sakan wa nifakon makasan fi kulubi. Makisan fi kulubihim ila anta taqatta'a qulubuhum Kulubuhum Fiilnya fiil lazim. kulubuhum bi qatlihim au mautihim au binadamihim goyatan da goyatad da nadami wa taubatihim ila rabbihim wa khaufihim minhu goyatal khaufi wallahu alimum bima alaihi wa bima haula'il munafiquna min saki wa ma qasadu fi banaihim hakimun fi banaihim hakimun fi tadbiri umuri khalqihi bangunan yang orang-orang munafikun bangun itu untuk senantiasa merupakan mudarat. Senantiasa merupakan mudarat. Apa-apa enggak gitu artinya. Bangunan orang munafik yang mereka bangun untuk memberikan mudarat pada Masjid Quba senantiasa memberikan keraguan gitu. Bangunan yang orang munafik bangun untuk memudaratkan Masjid Quba senantiasa memudaratkan Masjid Quba. Enggak, senantiasa memberikan keraguan dan kemunafikan. Iya, senantiasa memberikan keraguan dan kemunafikan di dalam menetap di dalam hati-hati mereka sampai memecahkan, memotong-motong, ya, hati, menghancurkan hati mereka atau dengan terbunuhnya mereka atau kematian mereka atau dengan kekecewaan, penyesalan, Adam itu. Penyesalan yang benar-benar berupa penyesalan. Atau taubat mereka kepada Tuhan mereka atau ketakutan mereka yang benar-benar takut. Allah itu Maha mengetahui dengan atas orang-orang munafik itu. Maha mengetahui keraguan orang-orang munafik. Allah Maha mengetahui keraguan orang-orang munafik itu dan maksud mereka di dalam membangun masjid itu. Allah Maha mengetahui dalam segala urusan dan urusan penciptaannya. Ya, maha bijaksana dalam pengaturan urusan makhluknya. Allah Maha bijaksana dalam pengaturan makhluknya. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iyyakum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Wallahu alimun hakim. Bangunan yang mereka bangun, yaitu oleh orang munafik, senantiasa memberikan keraguan di dalam hati mereka, ya, kecuali atau sampai hati mereka hancur. Jadi orang munafik itu kan mengklaimnya dengan mereka membangun masjid, ya, tujuannya agar orang-orang yang rumahnya jauh ke Masjid Quba bisa masuk, bisa sholat ke masjid tersebut. Tapi Allah Maha tahu dengan, ya, isi hati mereka, bahwa mereka membangun masjid tersebut di dalam rangka memecah belah barisan kaum muslimin. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya mereka pun senantiasa ragu. Artinya yang mereka lakukan itu malah makin menambah keraguan dalam hati mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Nah. Ya, lanjut baca baca buku Kurniati. Nah, Ustaz. 111 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yash Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bukan lahumul ya. Betul In ya. ulang Ustaz deh, enggak mantap. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan sebentar, sesungguhnya Allah membeli, sesungguhnya Allah membeli jiwa-jiwa mereka dari orang-orang mukmin dan harta-harta mereka dengan surga. Untuk mereka yang berperang di jalan Allah dan mereka yang membunuh dan mereka pun terbunuh dan mereka pun terbunuh ya dan mereka pun dibunuh sebagai janji yang benar dari Allah sebagaimana di dalam Taurat dan Injil dan Al-Qur'an. Dan siapa saja yang memenuhi janjinya kepada Allah, maka berilah kabar gembira dengan perdagangan kalian yang dengan kalian yang kalian perdagangkan kepada Allah dan itu adalah kemenangan yang agung. Kata Ustaz. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah isim inna ishtara fi'il madhi. Fa'ilnya itu huwa ya'udhu Allah minal mu'minina jar wa majrur anfusa maf'ulumi dari ishtara hum mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin amwala ma'tuf ke anfusa hum mudhafun ilaih. Bi anna bi harfu jar anna tau, harfu taukidin wa nasbin. Lahum jar wa majrur sebagai khobar muqaddam. Jannata itu, enggak, lahum sebagai khobar inna ya. Jannata sebagai isim dari inna. Betul. Khobar muqaddam dari inna, jannata isim dari inna. Yuqatiluna fi'il mudhari dengan awus alif fi sabili jarum majrur Allah lafzul jalal sebagai mudhafun ilai alfa'u harfu atfin yaqtuluna ini fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il alwaw kemudian alwaw harfu atfin yuqtalu fi'il mudhari majhul ya. Naam. Fi'il mudhari majhul dengan na'ibul fa'ilnya alwaw wa'dan maf'ul min ajli ya. Iya, maf'ul min ajli. Alaihi jarwa majrur haqqan na'at. Dari wa'dan. Betul. Janji yang benar ya. Na'at dari wa'dan. Fit taurati jarwa majrur alwaw harfu atfin. Injili ma'atuf ke taurati. Alwaw harfu atfin. Al-Qur'ani ma'atuf ke at-taurati. Al-waw harfu atfin man isi mausul sebagai mubtada ya. Mubtada. Aufa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa ya'udu alaman. Bi'ahdi jarwa majrur al-ha'u mudhafun ilaih. Minallahi jarwa majrur. Al-fa'u ini harfu jawab dari man ya. Al-fa'u harfu jawab. Istabashiru fi'il amr al-waw sebagai fa'il. Bibai jarwa majrur kum mudhafun. Iya, bibai jarwa majrur kum mudhafun ilai. Alladhi isi mausul sebagai apa ya? Na'at ya. Yang kalian perdagangkan. Iya, na'at dari na'at bai. Ya, ya na'at dari bai. Bayatum fi'il madi dengan tum sebagai fa'il bihi jarwa majrur. Alwaw harfu atfin dzalika isim isyarah sebagai mubtada. Huwa ini domiru faslin ya. Domiru faslin. Al-fawzu khobar azim. Azim ini berarti khobar juga ya. Na'at ya. Na'at Ustaz. Khobar ya. Khobar aja ya. Khobar sani ya. Khobar sani. Tafsirnya. Inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum. Bi anna lahum fi muqabili dzalikal jannati. Jannati. Jannati, betul, jannati. Dzalikal jannati. Mau wa ma a'addallahu fiha minan na'imi. Minan na'imi. Labadzahum. Labadzalhum nufusahum wa amwalahum. Labadzala. Oh, ini humi bukan fa'ilnya ya? Maf'ulun bih berarti ya? Maf'ul bih ya. Tunggu ya. Labadzalahum nufusahum wa amwalahum. Itu fa'ilnya. Oh, fa'ilnya. Oh iya deh, harta-harta mereka ya. Labadzalahum nufusuhum wa amwaluhum fi jihadi a'daihi. Dengan mengumumkan kalimatihi wa izhari dinihi. Kata Ustaz. Fayaqtuluna wa yuqataluna wa'dan. Kan ini satu ma'lub satu majhul ya. Wa yaqtuluna wa yuqataluna. Yuqatalu kan? Iya betul. Wa yuqataluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tauratil munazzalati. Munazzalatu ya. Ini mubtada muakhar ya, Ustaz. Munazzalati. Maaf, fit tauratil munazzalati. Oh, berarti ti dong. Munazzalati ya. Iya. Fit tauratil munazzalati ala Musa alaihi salamu wal injilil munazzaliyah. Wal injilil munazzali ala Isa alaihi salamu wal Qur'anil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala ahada ufi bi ahdihi minallahi liman waffa bima ahadallahu alaihi. Fa azharu sururo ayyuhal mu'minuna bi bayi. Fa azharu sururo. Oh, ini fil amr ya. Fa azhiru sururo ayyuhal mu'minuna bi bai'ikum alladhi ini bai'tumullaha. Bai'tumullaha. Oh ya ya. Bai'tumullaha bihi wa bima wa'adakum bihi minal jannati warridwani. Wa dhalika bai'u wal falahul 'azhimu. Kata Ustaz. Artinya sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri-diri mereka karena bagi mereka kok karena sih ya, sesungguhnya mereka mendapatkan surga ya, bertemu dengan surga. Kemudian kita mereka bertemu dengan surga dan apa-apa yang Allah sediakan di dalamnya berupa kenikmatan. Sungguh mereka mengorbankan jiwa mereka dan harta-harta mereka dalam berjihad melawan musuh-musuh dengan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah ya dan menampakkan agamanya. Dan mereka membunuh dan mereka pun dibunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam dan Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang menepati janjinya daripada Allah bagi orang yang memenuhi apa yang Allah janjikan kepadanya. Kata Ustaz. Dan tidak ada satupun yang satupun lebih ya. Menepati janjinya. Lebih menepati yang lebih ya. Tidak ada seorang pun yang lebih menepati janjinya daripada Allah bagi orang yang memenuhi apa yang Allah janjikan kepadanya. Dan tampakkanlah ya dan tunjukkanlah kegembiraan ya. Berilah dan tunjukkanlah kegembiraan wahai orang-orang mukmin dengan perdagangan yang kalian jual kepada yang kalian perdagangkan kepada Allah dengannya, dan apa yang Allah janjikan berupa surga dan keridoannya. Dan demikian itu adalah jual beli atau perdagangan yang itu merupakan kemenangan yang agung. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injil. Wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman jiwa mereka dan harta mereka, yaitu dengan surga. Jadi orang beriman yang mengorbankan harta dan jiwa mereka, maka Allah balas dengan surga. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mereka berperang di jalan Allah. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. Maka mereka pun membunuh atau terbunuh. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. Sebagai janji yang benar yang telah tertulis di Taurat, Injil, dan Quran. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh kitab yang Allah turunkan isinya sama, ya. Ajarannya secara umum sama. Yang berbeda hanyalah ya beberapa detail-detail syariatnya. Adapun secara umumnya itu sama ya isinya. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Ya. Maka berilah kabar gembira ya. Maka bergembiralah kalian wahai orang beriman dengan perdagangan kalian yang kalian memperdagangkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan itulah kemenangan atau kesuksesan yang paling agung. Ya. Jadi di antara bentuk kesuksesan yang paling agung adalah manakala kita mengorbankan harta dan jiwa kita demi meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal di muka bumi. Nah. Ya, kita lanjutkan. Silakan dibaca. Siapa nih? Abu Fatimah baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-taibunal 'abidunal hamidunas saihunar raki'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyembah beribadah dan orang-orang yang memuji dan orang-orang yang as-sahihu ini yang bergembira dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud dan orang-orang yang diperintahkan memerintahkan dengan amar ma'ruf yang kebaikan dan melarang dan yang mungkar dan orang-orang yang menjaga ketentuan-ketentuan Allah. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang beriman. At-taibuna mubtada, al-abiduna na'at, al-hamiduna na'at, as-saihuna na'at, ar-raki'una na'at, as-sajiduna na'at, al-amiruna na'at, bil-ma'rufi jarra majrur, wan-nahuna, al-wawah harfu'atfin, an-nahuna na'at, anil-munkar jarra majrur, al-wawah harfu'atfin, al-hafidhuna na'at, maktub, li-hududi jarra majrur, Allahi lafzul jalalah, bagai mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin, bashir fi'lu amrin al-mu'minina maf'ulun bih. Wa min sifatin ha'ula'il mu'minina alladzina lahumul basyaratu bidukhulil jannati annahum ta'ibuna raji'una amma karahahullahu ila ma yuhibbuhu wa yardahu alladzina akhlasul ibadata lillahi wahdahu wajaddu fi ta'atihi alladzina yahmaduna allaha ala kulli mam tahanahum bihi min khairin aw syarrin as-sa'imuna raki'una fi salatihim as-sajiduna fiha alladzina ya'muruna an-nasa bi kulli ma amara Allahu wa rasuluhu bihi wa yanhauna hum an kulli ma nahallahu anhu wa rasuluhu al-mu'adduna faraidullahi al-muntahuna ila amrihi wa al-muntahuna al-muntahuna ila amrihi wa nahyihi al-qa'imuna ala ta'atihi awaqifuna inda hududihi wa bashir ayuhan nabiyyu ha'ula'il mu'mininal mutasaffina wi hadhihi sifati biridwanillahi wa jannatihi. Dari sifat orang-orang beriman yang mereka dikabarkan kabar gembira akan masuk surga, bahwasanya mereka bertaubat, mendirikan ruku, dan mereka membenci apa yang Allah benci dan kembali kepada apa yang Allah ridho. Yang mereka mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah semata, wajaddu dan bersungguh-sungguh di dalam ketaatan. Ya, jaddu itu bersungguh-sungguh betul. Orang yang memuji Allah atas setiap apa yang imtahan, yang dilarang. Imtahan itu apa yang menguji? Oh ya, apa yang menguji saya? Iya. Dengannya dari kebaikan dan keburukan, dan orang-orang yang berpuasa, orang yang ruku di dalam sholat mereka, orang-orang yang sujud di dalamnya, orang yang memerintahkan manusia di setiap apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya dengannya, dan melarang mereka dari apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Al-mu'adduna, dan mereka memenuhi perintah, ya, kewajiban. Ya, mu'adduna itu menunaikan tuh. Menunaikan kewajiban Allah dan melarang pada apa yang dilarang Allah. Yang mereka istiqomah di dalam ketaatan. Mereka menegakkan hukum-hukumnya. Berikanlah kabar gembira wahai Nabi kepada orang-orang beriman yang sifatnya dengan sifat ini dan dengan ridha Allah dan surganya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya sayyidi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang senantiasa memuji Allah, orang-orang yang mengembara atau bepergian demi mencari keriduan Allah, ar-raki'una orang-orang yang ruku, as-sajidun orang-orang yang sujud, al-amiruna bil ma'ruf orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan orang-orang yang mencegah dari yang mungkar. wanahu wal hafidhu li hududillah, dan orang-orang yang menjaga batas-batas Allah. Wabashshiril mu'minin, dan berilah kabar bagi orang yang beriman, ya. Nah, ini barusan Pak Edi komentar ya. Jadi ini Atta Ibun ini harusnya khobar ya, bukan mubtada ya. Jadi ini malah khobarnya. Hum, ya mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi bukan mubtada, kalau mubtada di belakangnya nggak ada khobarnya ya. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat orang beriman ya. Inilah sifat-sifat orang beriman yang Allah berikan kabar gembira bagi mereka dengan surga. Jadi orang yang beriman itu di antara sifat mereka yang pertama adalah gemar bertaubat. Ya kalau salah, taubat mereka. Tidak santai-santai dalam kemaksiatan. Terjatuh dalam kemaksiatan, ini manusiawi. Ya manusia itu ya mudah terjatuh dalam dosa dan maksiat. Dan itu bukanlah masalah utamanya. Yang masalah adalah bagaimana yang dilakukan setelah dia melakukan maksiat tersebut. Apakah dia menyesali perbuatannya? Apakah dia bertaubat pertama atau tidak? Ini sifat pertama yang wajib dimiliki oleh seorang yang beriman. Yang kedua, al-abidun. Orang yang rajin ibadah, ya, gemar melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kemudian al-hamidun, orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan yang menimpanya, ya, mau dia diberikan kesusahan ataupun ya kemudahan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dia tidak mencela keadaan, tidak mencela takdir, ya, tidak mencela nasibnya. Karena dia tahu bahwa apa yang menimpanya semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. As-sa'ihun, yaitu orang-orang yang berjalan mengembara mencari apa yang Allah ridhoi. Kemudian ar-raki'un, orang yang gemar ruku, gemar salat. As-sajidun, orang yang gemar bersujud kepada Allah. Al-amiruna bil ma'ruf, ya orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, ya. Jadi orang-orang yang menasihati orang lain, mendawahi orang lain menuju kebaikan. Ketika dia melihat kemungkaran, dia mencegahnya dengan lisannya, dengan tangannya, atau minimal dengan hatinya. Wal hafidzuna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar ya kepada orang-orang yang beriman dengan keriduan dari Allah dan surga darinya. Semoga kita semua diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan dibaca. Ya, Bu Nurul, silakan Bu. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu urba min ba'di ma tabayyana lahum walau kanu uli urba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah karib kerabat, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka. Nah, harpunafin karena fi'emadinafis lin Nabi jarmajrur waladzina lin nabiyyi kabarkana ya waladzina bukan lin tidak pantas bagi nabi lin nabi itu ya jar majurnya sebagai kabarkana kabar muawar ya. Kemudian waladzina alwau harfu atfin alladzina maktub kepada nabiyyi amanu sila mausul fi'il madi waw sebagai fa'il an harfu nasbin wa masdarin yastaghfiru fi'il mudore al waw sebagai fa'il lil musyrikina jar majrur al waw harfu atfin law harfu syartin kanu fi'il madi na'is fi'il madi na'is waw sebagai isim kana. Tadi isim kana yang pertama mana nih? ayastaghfiru ya. Nah itu dia yang mana Bu coba? Itu ayastaghfiru itu kan. Ah iya betul ya. Nanti Mas Dariyahnya ya yang jadi ya. Isimnya kana. Iya. Uli kabar kana kurba mudapun ilai min ba'di jar majrur ma isim mausul mudap ilai. Ya, isim mausul min ba'di ma ya. Ya, mudapun ilai tabayyana fi'il madi lahum jar majrur annahum an harfun nasbin wa taukid kemudian ya hum sebagai isim anna ashabu kabar anna al-jahimi ini apa mudhofun ilaih. Nah. Lihat ini. Ma kana yanbaghi lin-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ladzina amanu ayyadu bil maghfirati lil musyrikina walau kanu zawi qarabatin lahum zawi qarabatin lahum mim ba'dima matu ala syirkihim ala syirkihim billahi wa ibadati wa tabayyana lahum annahum ashabil jahimi annahum apa? Annahum ashabal ashabu kan ya, ashabul jahimi limautihim ala syirki wallahu la yaghfiru lil musyrikin kama qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushrika bi wa kama qala subhanahu innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Nah, tidaklah mencari ya baginda tidaklah pantas, tidaklah layak ya. Yang begitu tidaklah layak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman untuk berdoa ampunan bagi orang-orang untuk memohon ampunan bagi orang-orang yang musyrik walaupun mereka adalah karib kerabat bagi mereka setelah mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan beribadat kepada berhala-berhala dan terang kepada bahwa mereka dan jelas bahwa mereka adalah penghuni jahanam dan kematian mereka karena, di atas kesyirikan karena mereka mati di atas kesyirikan karena mereka mati dalam keadaan syirik. Allah tidak mengampuni orang-orang yang Allah tidak mengampuni bagi orang-orang yang musyrik sebagaimana firman Allah sesungguhnya Allah tidak mengampuni yang menyirikatkan dengannya. Ya. Ya. Dan seperti firman Subhanahu Allah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan atasnya surga. Ya, ada sungguh ya kalau kata, maka sungguh Allah mengharamkan. Maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. وَفِتْرَةَ اللَّهِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidaklah pantas bagi Nabi dan juga orang beriman ya, bila mereka memohon ampun kepada orang-orang musyrik sekalipun dahulu mereka adalah yang memiliki hubungan kekerabatan min ba'di setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahim. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh mendoakan orang musyrik, begitu pula orang kafir, kecuali doanya doa hidayah, itu boleh. Ya misalnya kita punya teman orang kafir ya. Kita doakan agar dia dapat hidayah, ini boleh. Tapi kalau kita doakan agar dia dapat ampunan, ini nggak boleh ya. Karena orang-orang yang mati di dalam kekufuran dan jelas-jelas dia mati dalam kekufuran dan jelas-jelas dia mati dalam kesyirikan, yang seperti ini tidak boleh dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nggak boleh kita memohonkan ampun kepada orang yang mati di atas kesyirikan dan juga kekafiran. Nah, ya lanjut. Baca Ummu Fudail ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Dan tidak lain permohonan ampun dari Ibrahim untuk ayahnya melainkan itu adalah janji yang ia janjikan kepada ayahnya. Ya, kepada ayahnya ya. Iya, betul. Tatkala telah nyata baginya bahwasanya ayahnya itu adalah musuh bagi Allah dan ia pun berlepas diri dari ayahnya. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu benar-benar sangat sangat sabar dan sangat santun. Nah. Wa harfu atfin ma harfu nafiyin kana fi'il madhi naqis istighfaru Isim kana Ibrahim mudhafun ilaihi li abihi jar wa majrur al ha'u mudhafun ilaihi illa mustasna mulghah ya. Istisna bukan mustasna. Iya kan. Istisna mulghah au an maw'idatin jar wa majrur wa'ada fi'il madhi dan fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa ha maf'ul bih yahu maf'ul bih kedua ya Ustaz ya. Enggak, oh ini taukid. Oh, nah, taukid. Enggak, benar apa? Ini yahu ya jadi benar ya maf'ul bih yang kedua apa? Nah. Falamma ini dhorof tabayyana fi'il madhi dhamirnya fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa lahu jarwa majrur anna harfu masdari harfu taukidin wa masdariyin alha'u isim anna aduun isim anna lagi ya Ustaz khobar ya khobar dari annahu ya lillahi jarwa majrur tabarro'a fi'il madhi fi'il dhamir mustatir takdiruhu huwa minhu jarwa majrur inna harfu taukidin wa nasbin Ibrahima isim inna la'awahun khobar inna lamnya lam ada irobnya itu lamnya lam taukid gitu ya. Oh iya lamnya lam taukid awahun khobar inna pertama halimun khobar inna kedua. 14 boleh turun lagi Ustaz? Oh iya, ini layarnya gede banget ya. Ayo. Ya, maka istighfaru Ibrahim alaihi salamu li abihi al-musyriki illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyahu wa hiya qawluhu astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyan. Falamma tabayyana li Ibrahim anna abahu adullahi walam yanfa' fihi al-wa'idhu wa at-tadhkiru wa annahu wa annahu sayamutu kafiran. Na'am. Wa tarkul istighfari lahu wa tabarra'a minhu Inna Ibrahim alaihi salamu azimu tadarru'a tadarru'an lillahi kathirus sofaha amma yasduru min qawmihi minazzallati. Dan sesungguhnya istighfar Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ayahnya yang musyrik itu tidaklah melainkan janji dari janjinya yang telah dijanjikannya untuk ayahnya. Dan ini adalah perkataan dari firman Allah, aku akan memintakan ampun, memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Allah ini hafiyan, ini lembut ya Ustaz. Iya. Ya. Dan tatkala telah jelas bagi Ibrahim bahwasanya ayahnya adalah musuh dari Allah, maka tidak berguna sedikit pun peringatan darinya dan peringatan dari Nabi Ibrahim. Dan bahwasanya ayahnya itu akan mati dalam keadaan kafir. Dia akan meninggalkannya dan meninggalkan memohon ampun untuk ayahnya. Dan ia, Nabi Ibrahim, berlepas diri darinya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah besar ketundukannya kepada Allah. Dan dia banyak, sofah ini apa ya sofah? Berlapang dada lah. Berlapang dada dari ya dari kaumnya yang zalimnya. Ya, maksudnya dari kekeliruan yang terjadi dari kaumnya. Nah. Kekeliruan yang terjadi dari yang bersumber ya, itu. Yang bersumber dari kaumnya. Nah. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Dan tidaklah permohonan ampun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya kecuali karena sebatas janji yang ia berikan kepada ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim pernah mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim akan memohonkan ampun kepada ayahnya. Namun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi. Dengan ayat bahwa ya, tidak layak bagi seorang yang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang kafir dan orang musyrik. Kenapa? Bagaimana tidak? Allah telah mengancam mereka dengan neraka. Ya, maka tidak mungkin kita memohonkan ampun kepada orang yang sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka. Falamma tabayyana lahu, maka ketika telah jelas urusannya, maksudnya setelah Nabi Ibrahim menyadari kekeliruannya bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah, tatabarra'a minhu, maka dia pun berlepas diri darinya. Ya. Maksudnya berlepas diri dari kesesatannya. Adapun hubungan antara anak dengan bapak selamanya adalah hubungan anak kepada bapaknya. Tetap seseorang itu, sekalipun misalnya orang tuanya adalah orang yang musyrik atau orang yang kafir, tetap saja hak dia sebagai orang tua harus ditunaikan. Namun kalau sudah bicara urusan akidah, maka tidak ada tawar-menawar di situ. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang lembut dan juga penyantun. Nah, ya, kita lanjutkan. Silakan dibaca. Siapa yang belum baca? Bu Delis yang belum baca. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim. Dan tidaklah Allah menyesatkan kaumnya sesudah mereka diberi petunjuk sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka takutkan. Apa yang mereka takutkan. Sungguh Allah tidak sesuatu itu maha mengetahui. Al-Wahhafu Adfin, Maha Hafu Nafin, Kana fi'il madi nakis. Allahu isim kana. Allamu lamukai. Yudilla fi'il mudari'un mansubun bilamikai. Kauman maf'ulun bi. Ba'da zorof. Iz zorof juga Ustaz ya? Ya boleh. Hada fi'il mudari hum maf'ulun bi. Fi'il mudari masa hada fi'il madinya. Madi maksudnya. Ya, hada yahdi hudan ya. Ya. Hum maf'ulun bi hatta harfu nasbin yubayina fi'lun mudari'un masubun bi hatta lahum jarwa majrur ma maf'ulun bi isim mausul dulu bilang ya. Jangan langsung maf'ul bi isim mausul. Isim mausul sebagai apa Ustaz? Iya, isim mausul sebagai maf'ul bi. Jangan langsung bilang maf'ul bi kan semua yang maf'ul itu enggak bisa langsung dibilang kayak isim mausul sebagai maf'ulun bi yattaquna fi'lun mudari'un al-waw sebagai fa'il inna harfu ta'kidin wa nasbin allaha isim inna bikulli jarwa majrur syai'in mudafun ilaihi alimun khobar inna 115 Ustaz, itunya Ustaz layar bukunya hilang. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da an manna 'alaihim bil hidayati wat tawfiqi hatta yubayyana lahum ma yattaqunahu bih wa ma yahtajuna ilaihi fi usuli yufsuliddini wa furu'i wa furu'ihi. Nah, inna Allaha bikulli syai'in alimun faqad 'allamakum ma lam takunu ta'lamun wa bayyana lakum ma bihi tantafi'una wa aqamal hujjata 'alaikum bi iblaikum Iblaikum risalatihi. Bisa? Risalatuhu. Risalatahu. Iya, ini maful bi. Maful bi. Karena gini, kan kalau kita bilang mudofilnya enggak mungkin ya, karena mudofnya itu enggak ada. Ini domir kan enggak bisa jadi mudof. Berarti kan maful bi sebagai maful bi. Terfa'ilnya yang mana Ustaz? Nah, ini namanya maful bi dari masdar yang beramal fi'il. Oh. Itu jadi nggak perlu dicari kayak mana karena dia bukan fi'il. Dan tidaklah Allah menyesat kaumnya sesudah mereka diberi hidayah dan taufik sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka takutkan. Apa yang mereka takutkan dan tidaklah dan apa yang mereka butuhkan. Dan apa yang mereka butuhkan pada usul dan usul agama dan cabangnya gitu. Ya Pak, yang pada pokok agama dan cabangnya. Pada pokok agama dan cabangnya. Sungguhnya Allah mengatai tidak sesuatu. Sungguh telah dijelaskan kepada mereka apa yang mereka ketahui. Mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak mengetahuinya. Sungguhnya Allah telah mengajarkan pada kalian apa yang tidak kalian mengetahuinya. Dan menjelaskan pada kalian apa yang bermanfaat bagi kalian. Sesungguhnya dan telah tegak hujah atas kalian. Menegakkan hujah. Maksudnya itu. Telah menegakkan hujah atas kalian. Iblagi apa Ustaz ya? Menyampaikan. Dan menyampaikan salahnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Dan tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum ya setelah ya Allah memberikan petunjuk kepada mereka sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka takutkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tidak serta-merta mengatakan orang ini kafir, orang ini musyrik. Tapi tidak, Allah telah menjelaskan di Al-Quran ini, Allah telah menurunkan para rasul untuk menjelaskan kepada manusia mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ya, setelah itu baru ya, ketika manusia memilih yang haram-haram, ketika manusia memilih kekufuran, ketika manusia memilih kesyirikan, baru Allah mengatakan ini adalah orang yang beriman, ini orang yang fasik, ini orang munafik, ini orang kafir, ya. Jadi Allah telah menjelaskan semuanya. Adapun setelah itu ada yang memilih kekufuran, maka dia kafir. Ada yang memilih kemunafikan, maka dia munafik. Ada yang memilih kesyirikan, maka dia musyrik, ya. Jadi lihat betapa adilnya, ya. Betapa mahadilnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah jelaskan, Allah turunkan banyak kitab. Allah turunkan banyak para nabi dan rasul. Tujuannya apa? Agar manusia mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Adapun setelah itu, sebagian mereka ada yang memilih jalan yang benar, sebagian mereka ada yang memilih jalan yang salah, itu adalah urusan mereka masing-masing, ya. Makanya kita wajib senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya, sampai sini untuk tafsirnya, kita baca sedikit untuk hadisnya. Loh, ketutup. Sebentar, mana ya? Oh. Sebentar. Hadis ke-55 bukan ya? 55 ya? Bapak Ibu? Ya, benar, Ustaz. Iya. Siapa nih yang belum baca dari tadi? Bu, Bu Azmi deh, baca Bu. Ya, Ustaz. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini bukannya su'ila Rasulullah ya? Apaan dari kitab, Ustaz? Oh iya ya. Yang jelas aja bersama. Oh iya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kaba'iri qala al-ishraku billahi wa uququ al-walidaini wa qatlun nafsi wa shahadatuz zur. Akhrajahu Bukhari fi Kitabul Shahadat bab fi kitabi syahadati babu ma maqila maqila fi syahadati zur. Hadis Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa dia berkata Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau berkata menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua dan membunuh jiwa dan kesaksian palsu. Iya, ada palsu ya, Nam. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari pada kitab Syahadat bab apa yang dikatakan pada persaksian palsu. Nam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. حديث أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. حديث dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar, maka Rasulullah menjawab yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ya, kenapa ini disebut pertama adalah syirik? Karena adalah syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Bentuk kezaliman yang paling zalim adalah manakala seorang hamba yang Allah berikan begitu banyak kenikmatan padanya, dia malah mempersekutukan Allah dengan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana tidak, orang tua adalah yang telah menjadi sebab lahirnya dia di ke dunia. Ya, dia yang diurus dari mulai dalam kandungan, dia membesarkannya, mencukupi kebutuhannya, memberikan nafkah padanya, maka ya kalau setelah dewasa ia durhaka kepada orang tuanya, ini termasuk dosa besar yang juga paling besar. Kemudian membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa, baik jiwa orang atau jiwa sendiri, ini merupakan ya, dosa besar yang juga paling besar ya, karena ini menyangkut kehidupan orang lain ya. Begitu bunuh diri sama ya, membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri, dua-duanya merupakan dosa besar yang paling besar ya. Wa syahadatuz zur ya, persaksian palsu ya, orang yang bersaksi dengan kesaksian palsu sehingga merugikan orang lain, ada hak orang lain yang akhirnya hilang karena kesaksian palsu tersebut, maka yang seperti ini termasuk dosa besar. Akhrajahul Bukhari fi kitab syahadati babu maqila fi syahadati zuri. Di sini dikatakan oleh Bukhari dalam kitab persaksian, bab apa yang dikatakan tentang persaksian palsu. Tapi ya demikian untuk majelis kita pada pagi hari ini. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Abu Nurul Huda bertanya, apa bedanya lam taukid dengan lam muzhalaqah? Sama jadi juga. Jadi muzhalaqah itu kan artinya yang dipindah. Sebetulnya tuh lam taukid adanya di depan. Ya, la inna gitu ya. Tapi lamnya dipindahin ke isimnya atau ke khobarnya. Maka ini namanya muzhalaqah. Tapi dia hakikatnya adalah lam taukid. Makanya untuk memudahkan, ya bilang aja lam taukid gitu ya. Seperti itu. Saat parameter durhaka masih dosa besar seperti apa? Ya seperti membantah perintah orang tua, tidak menghormatinya, mencacinya, memakinya, membencinya. Ini adalah bentuk-bentuk kedurkaan kepada orang tua. Jadi banyak ya, dimulai dari berkata ah aja itu nggak boleh. Misalnya kan kadang-kadang anak zaman sekarang tuh kayak gitu ya. Kalau nggak dididik dari kecil nanti dia mudah dalam membantah orang tuanya. Ini memang sulit ya, tapi kita sebagai orang tua harus mendidik mereka, mengajarkan mereka bagaimana agar mereka menghormati orang tuanya ya. Jadi kita didik supaya sopan santun kepada orang tua, bersuara rendah ketika bicara kepada orang tua, tidak dengan nada yang tinggi, tidak membentak orang tua. Ini adalah bentuk-bentuk ketaatan ya, berbakti kepada orang tua. Artinya ya durhaka itu berarti ya misalnya orang tua meminta tolong tidak dilakukan, orang tua menasihati kepada kebaikan malah dibantah. Ini adalah bentuk-bentuk kedurkaan kepada kedua orang tua, dan semuanya itu adalah dosa besar ya. Jadi semua bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar. Makanya kita dalam bermuamalah kepada orang tua kita, terutama yang masih hidup ya, ini harus berhati-hati ya. Jadi bagaimana kita menjaga perasaan orang tua. Begitupun kita sebagai orang tua dari anak-anak kita, kita didik bagaimana agar kita ya mengajarkan kepada anak kita untuk menghormati orang tuanya. Dan ada semacam pepatah ya, kama tadinu tudan ya, sebagaimana engkau memperlakukan orang tuamu maka anak punmu akan memperlakukan seperti itu. Artinya gini, jangan-jangan kalau kita mendapati anak kita ya durhaka dengan kita, menyakiti hati kita, jangan-jangan ya dahulu kita seperti itu ya, jangan-jangan dahulu kita seperti itu ketika kecil kita suka membantah orang tua, suka melawan orang tua. Jadi kita akan kena juga ya. Kan ada hadis ya, meskipun ada yang mengatakan ini dhaif ya, berbuat baiklah, berbaktilah kepada ke orang tuamu, niscaya akan berbakti kepadamu anak-anakmu ya, seperti itu. Nah ya, Bu Herin bertanya, apa beda min dengan an? Kalau min itu lebih kepada jarak ya. Jadi misalnya kalau kita mau bilang azhabu minal baiti ilal masjid ya, itu pakainya min. Kalau an itu biasanya sesuatu yang sifatnya bukan jarak. Kayak misalnya hadis itu kan pakainya an. Misalnya an, anasin. Nah, berarti ini bukan dari yang bukan menjelaskan jarak. Seperti juga misalnya romaitu sahma anil qawsi. Aku lemparkan anak panah dari busurnya. Kan lepasnya panah dari busur, kita nggak bisa bilang itu jarak ya. Jadi an itu dari tapi yang maknanya bukan jarak. Kalau min itu dari yang maknanya merupakan jarak gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin majelis kita pada pagi hari sampai sini aja, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari, kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.